kereta dalam kota membawa kita hangatnya pelukan takkan terlupakan di akhir stasiun bundaran HI cinta kita bersemi. Cepat berlalu, berjalan menyusuri ingatan ini, dialog hati bertemu berawal di sini, tetap teduh matamu. Dan semua cerita serta tawa canda kita lewati di dalam suasana tengah kota yang kini berbeda. Serta cara cara hati kita.